maafkan aku ini. Ku menanti berita asmara untuk pengobat rindu datang pula bayanganmu nan menyiksa diri. Tiada hilang ku kejapkan, namun makin nyata di mataku. Janjimu pada malam nan bersaksi, walaupun jauh di mata, namun selalu dekat di hati. Akan aku ini, ku menanti berita asmara untuk pengobat rindu malam mendatang. Datang pula bayanganmu nan menyiksa diri. Tiada hilang ku kejar, pada malam nan bersaksi, walaupun jauh di mata, namun selalu dekat di hati.